Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6, air. Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bertaharah. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga air itu berfungsi sebagai media yang syar'i untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Meski benda lain juga bisa dijadikan media bertaharah, benda lain itu misalnya tanah atau kain lap, pedang itu kalau dilap pakai kain kan bisa dihilangkan najisnya, atau dengan cara dijemur, dengan cara dikeset-kesetkan di tanah dan sebagainya. Namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang dapat berfungsi untuk menghilangkan najis, tapi yang utama tetap air. Najis berat seperti daging babi disucikan dengan cara mencuci dengan air 7 kali. Tanah hanya salah satunya saja. Tanah memang bisa digunakan untuk bertayamum, namun selama masih ada air, tayamum masih belum dikerjakan. Maka ketika kita berbicara tentang taharah, tentang air menjadi bab yang tidak bisa disepelekan. 4, keadaan air dalam taharah. Namun demikian, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada beberapa keadaan air yang tidak memungkinkan untuk digunakan bersuci. Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan terkait dengan hukumnya untuk digunakan bersuci. Kebanyakan yang kita dapat dalam kitab fikih, mereka membaginya menjadi 4 macam. 4 macam air, yaitu air mutlak, koma, air mustahmal, koma, air yang tercampur dengan benda yang suci, koma, dan air yang tercampur dengan benda najis. Jadi ada 4 jenis air. Ini menurut masalah bab taharah. Air yang mutlak, air yang mustahmal, air yang tercampur dengan benda suci, dan yang terakhir air yang tercampur dengan benda najis. Nah, malam ini insyaallah kita akan bahas yang pertama saja dulu, yaitu air mutlak. Sedangkan air mustahmal, air bercampur dengan benda suci atau benda najis, karena enggak terlalu panjang, insyaallah kita akan sisakan buat pertemuan berikutnya. Kita bicara air mutlak nomor 1. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci. Ianya benda suci, artinya kalau kita kena air itu kita tidak jadi najis dan sebagainya, dan sah digunakan untuk bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Dalam fikih dikenal dengan istilah tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Ada 2 tuh, bukan cuma 1. Tahirun li nafsihi artinya dia suci untuk dirinya. Artinya air itu bukan benda najis, dia benda yang suci. Mutahhirun, nah yang kedua ini penting, mutahhirun li ghairihi. Air itu mensucikan yang lainnya. Yang lainnya maksudnya apa? Ya kalau ada najis, ya disucikan dengan air itu, ya kan? Kalau ada orang hadas, baik kecil atau hadas besar, ya berarti air itu mensucikan atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Jadi istilah air mutlak ini bahasa kitanya air yang suci dan mensucikan. Bahasa Arabnya apa? Tahirun li nafsihi. Tahirun itu artinya suci. Li nafsihi untuk dirinya. Maksudnya untuk air itu sendiri, dia tahir. Tapi ada fungsi yang kedua yang lebih penting lagi. Sebab kalau air suci, ya banyak lah di mana-mana air itu suci. air kelapa juga suci. Artinya kalau kita siram air kelapa kan nggak perlu di ya apa namanya dibersihkan, ya suci. Kita pakai air teh apa segala macam itu nggak perlu disekat, nggak perlu disucikan. Cuma masalahnya air kelapa, air teh dan yang lain-lainnya itu apakah bisa digunakan buat berwudu? Nggak. Apa bisa digunakan buat mandi jenabah? Nggak juga. Nah maka belum tentu air yang kayak air apalagi tadi air kelapa dan sebagainya itu dikatakan mutahhirun li ghairihi, dia tahhirun li nafsihi saja tapi tidak mutahhirun li ghairihi. Nah air mutlak yang sedang kita bicarakan itu adalah ada dua pengertiannya, tahhirun li nafsihi, dia suci untuk dirinya, mutahhirun li ghairihi, dia mensucikan yang lainnya, maksudnya mensucikan najis atau mensucikan hadas. Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa dan lain-lainnya, namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudu atau mandi janabah. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan ya. Di antara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah nomor satu, air hujan. Air hujan yang turun dari langit hukumnya suci dan juga mensucikan. Jadi wudu boleh ya pakai air hujan ya, walaupun dia lewat talang, lewat genteng, lewat mana-mana. Nah itu air hujan boleh kita wudu. Mandi janabah boleh enggak? Ya boleh juga, cuman mandinya jangan di jalanan. Mandinya di tempat yang tertutup. Itu boleh ya. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi. Asam itu apa? Asam itu bukan buah asam ya, bukan sayur asam. Asam itu ya kandungan kimia. Karena sekarang banyak industri, banyak asap mobil dan sebagainya. Jadi atmosfer kita ini, udara kita ini kotor lah. Kalau zaman dulu orang mandi hujan itu gak pakai sakit, gak pakai pusing. Sekarang kenapa orang mandi hujan baru gerimis sedikit pakai sakit, pakai pusing? Nah sebenarnya itu tadi ada kandungan asamnya, asam industri dan sebagainya. Itu kalau kita habis kena hujan gak langsung mandi, gak langsung bilas, ya itu dia penyakitnya ada di situ, nyampur di dalam air itu. Nah zaman dulu atau kalau kita di kampung yang kagak ada polusi, ya, air hujan itu sehat, langsung diminum juga nggak apa-apa. Tapi sekarang dia jalan air hujan kita kampung, kita minum maka sakit perut. Karena apa? Karena dia mengandung polusi banyak, khususnya di perkotaan seperti Jakarta. Namun hukumnya tidak berubah. Ya itu kan bicara dari segi kesehatan, tapi bicara dari hukum tidak berubah. Sebab kerusakan pada air hujan ini diakibatkan oleh polusi dan pencemaran buatan manusia dan zat-zat pencemar itu bukan termasuk najis. Ya boleh kita bilang jangan diminum karena nggak sehat. Tapi kalau buat wudu tetap masih boleh. Buat mandi janabah boleh. Ketika air dari bukit menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, yang kotor, dan najis. Tapi kalau air itu muap, sebenarnya yang muap cuma airnya saja. Ya, kotorannya, air comberan, itu gak ikut naik. Gitu. Ya, yang naik cuma uapnya saja. Dan titik-titik air itu pada ketinggian tertentu nanti dia berubah jadi, kalau dia banyak berubah jadi awan kan, kelihatan awan. Nah nanti pada suhu tertentu, ketinggian tertentu, dia berubah jadi hujan. Nah yang turun itu cuma air semua. Tadi najis-najis dan sebagainya sudah terpisah. Sebab ketika disinari matahari yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu. Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun, terlarutlah kembali semua kandungan polusi itu di angkasa. Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum, air-air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Nah, kalau kita lihat ke bawah, di bawah itu ada satu ayat yang menetapkan bahwa air hujan itu memang digunakan untuk mensucikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yughasyyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi. Kata-kata wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi. Dan dia Allah menurunkan kepadamu dari langit air. Untuk apa? Apa gunanya air hujan? Di sini Allah sebutkan dengan tegas, gunanya air hujan adalah liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu. Jadi kalau mana dalilnya air hujan boleh buat wudu? Nih dalilnya. Ya, Allah menurunkan dari langit air itu untuk mensucikan kamu. Liyutahhirakum bihi. Dan ada lagi yang lainnya, wujud tidak angkum dan kesehatan dan seterusnya. Di itu surat Al-Anfal. Sedangkan di ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 48 juga ada kata-kata yang sama, ya, yang maknanya sama. Wahwaladhi arsalar ya habushram bayna yadi rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan telah kami turunkan dari langit air tahura yang amat bersih. Kata tahura itu artinya ya begitu bersih, tapi maksudnya untuk membersihkan atau untuk mentoharokan. Tahura untuk dijadikan sebagai media bertoharo. Jadi ada dua ayat nih dalam Al-Quran. Yang pertama, wayunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum. Kata-kata liyutahhirakum itu maksudnya untuk bersuci. Nah, ayat yang kedua, ma'an tahura, air yang suci atau air yang bersih. Jadi dua-duanya masuk. Kalau ayat pertama menyebutkan untuk mensucikan, kalau yang ayat kedua tahura menyebutkan air itu air yang suci. Jadi kalau tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan, itu dua-duanya ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama menyatakan bisa mensucikan, yang kedua memang dianya suci. Jadi silakan kalau kita mau sholat kagak ada air, jangan langsung tayamum dulu, kan hujan. Ya udah, itu air hujan lah yang kita gunakan untuk berwudu. Ada pertanyaan? Lanjut ya, lanjut. Yang kedua, air mutlak tahirun mutahhirun atau tahirun linafsihi mutahhirun lighairihi adalah salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh sebagai salju. Jadi dia jatuh dari langit juga, sama sumbernya dari air yang ada di bumi kena sinar matahari menguap. Cuman ketika turun, kalau hujan itu kan suhunya gak terlalu dingin, artinya air yang turun itu gak sampai membeku. Tapi kalau salju, nah waktu turun saking dinginnya itu langit, begitu dia turun jatuhlah menjadi kristal-kristal es, atau bisa juga menjadi es itu sendiri. Ya, salju ini ada dua konotasinya. Pertama kristal, jadi waktu jatuh dia